jakaba rebut kelut nu gelis ngan ukur imu pamentul tarap kusut majar teh sieun karicut umur dua-dua lanjut carogean tajan kaemu Boga bujang urang cimareme Dede muhede dedek sampe rupa hade Santri medok ahli waris bandar kere Pacaran gaya mulus lantar di bersih disikat muntaper Muntaper Tujuh tahun nunggal minggu apel Tujuh tahun dede asih nyantel Tos rengse Kalayan tos moga kawe Lamun kabe bujang jeng moja Bobo kohan nana model kie Meren moa layan ua bortus Maehan budak bati purunyus Boga kabo kabo